السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزكم الله، الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala fi majlis ilm, di dalam majlis ilmu. Dan pada majlis kali ini atau pertemuan kali ini kita melanjutkan qiraah kita pada risalah Al-Qawaid Al-Arba', yang sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua. Salawat salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatul iman a'azzakumullah, kita akan memulai melanjutkan qiraah kita pada kaidah yang kedua dari empat kaidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala di dalam kitab atau di dalam risalah Al-Qawaidul Arba'. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, Al-Qa'idatu Tsaniyatu, kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, ma da'awnahum, kami tidaklah berdoa kepada mereka. Maksudnya mereka ini adalah berhala-berhala yang mereka sembah, yang tadinya adalah orang-orang salih yang wafat lalu kemudian mereka buatkan patungnya. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami bertawajjuh, kami menghadap kepada mereka, ya, kami menuju kepada mereka, illa li talabil qurbati wasyafa'ati, melainkan hanya untuk mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'ati, dan agar supaya mereka memberi syafaat kepada kami. Jadi ini kaidah yang kedua, maksudnya adalah bahwa orang-orang kafir atau orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka katakan, kami enggak nyembah berhala. Kami hanya jadikan mereka sebagai sarana mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa dalilul qurbati, dalil yang menunjukkan bahwa mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qauluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ini yang di surat Az-Zumar ayat ke-3. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, artinya sebagai wali di sini sebagai sesembahan mereka. Mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liqarribuna, melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan hukum keputusan bainahum di antara mereka fi ma hum fihi yakhtalifun, di dalam hal yang mereka berselisih. Jadi yang dimaksud dalam hal mereka yang berselisih, ya itu perselisihan di antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah langsung kepada Allah dengan tidak menjadikan perantara-perantara sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan mereka beribadah kepada Allah dengan menjadikan perantara-perantara yang mereka yakini bahwa perantara-perantara itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kufur. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, al-qa'idah tsaniyah, kaidah yang kedua, annal musyrikin, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin, alladzina sammahumullah, yang Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, menamai mereka musyrikin, sebagai orang-orang yang musyrik, yang berbuat kesyirikan. Wa hakama alaihim, dan Allah menghukumi mereka bil khuludi finnari, dengan kekal di dalam neraka. Lam yushriku fir rububiyyati, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Sebagaimana kita sudah jelaskan semalam pada pembahasan kaidah yang pertama, bahwa mereka menetapkan rububiyah mujmalah secara global. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara global, tidak. Artinya, ya kalau ditanya siapa yang mencipta, mereka jawab Allah, benar. Wa innama asyraku fil uluhiyah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Ini kebanyakan keadaan mereka. Kebanyakan keadaan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Jadi hanya sedikit saja, atau hanya dalam sebagian keadaan yang sangat sedikit, mereka berdoanya hanya kepada Allah, memintanya hanya kepada Allah. Fahum la yaquluna, mereka tidak mengatakan, inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allahi. Mereka tidak mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka inilah yang mencipta dan memberi rizki bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wa annahum yanfa'una, mereka juga tidak mengatakan bahwa sesungguhnya sesembahan-sesembahan mereka ini mendatangkan manfaat, au yaburuna, atau mendatangkan madarat, au yudabbiruna ma'allah, atau dia mengatur bersama dengan Allah, atau mereka sembahan-sembahan ini yang mengatur jagat raya ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wa inna mattakhaduhum syufa'a, mereka ya menjadikan sesembahan-sesembahan ini mereka jadikan sebagai pemberi syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap sesembahan-sesembahan mereka inilah nanti yang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang keadaan mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum, yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa mendatangkan manfaat juga kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'a'una 'indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Yunus ayat ke-18. Ya, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak mendatangkan madarat kepada mereka, tidak bisa mendatangkan madarat, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat pada mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, hum mu'tarifuna bihadha, mereka mengakui hal ini. Innahum la yanfa'un, sesungguhnya ya mereka ini enggak bisa, sembahan-sembahan ini enggak bisa memberi manfaat. Wala yadurrun, dan tidak bisa memberikan mabarat. Kalau mereka meyakini bahwa sesembahan-sesembahan itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madarat pada mereka, yaitu berarti mereka telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Fahadha wadih. Ya, kalau begini jelas. Ya, jadi kalau mereka meyakini bahwa berhala-berhala itulah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madarat, fahadha wadihun. Maka ini jelas. Berarti mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal rububiyah. Tetapi kalau mereka tidak meyakini bahwa sesembahan-sesembahan ini bisa memberikan manfaat mudarat hanya dijadikan sebagai perantara, nah ini berarti mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Wa innama attakhaduhum syufa'a. Tidak lain tak bukan, mereka hanya menjadikan sesembahan-sesembahan ini sebagai memberi syafaat. Mereka berharap nanti memberikan syafaat. Yu'inu, ya, yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka nanti. Wusata'a, sebagai perantara indallahi, di sisi Allah. Fi qada'i hawa'ijihim, dalam memenuhi hajat mereka. Yadbahuna lahum, yang dimana mereka menyembelih untuk sesembahan-sesembahan ini. Wayanguruna lahum, dan bernadar untuk sesembahan-sesembahan ini. Mereka melakukan hal ini la li'annahum yakhluquna, bukan karena sembahan-sembahan ini bisa mencipta, bukan. Au yarzuquna, atau memberikan rizki. Karena kalau mereka meyakini bahwa ini yang mencipta memberi rizki, syirik dalam rububiyah. Au yanfa'una, atau memberi manfaat. Au yadhurruna, atau mereka para berhala atau sesembahan-sembahan selain Allah ini bisa mendatangkan madarat fi i'tiqadihim, dalam keyakinan mereka. Tidak. Mereka tidak meyakini seperti ini. Sekali lagi, kalau mereka meyakini seperti ini, bahwa sesembahan-sembahan ini bisa memberi rizki, bisa mendatangkan manfaat, madarat, maka ini syirik dalam hal rububiyah. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum 'indallahi. Ya, mereka hanya menjadikan perantara bagi mereka di sisi Allah. Wa innama, ya, hanya sanya, li'annahum yatawassatun, karena mereka menjadikan sesembahan-sesembahan ini sebagai perantara bagi mereka, lahum, bagi mereka, indallahi, di sisi Allah. Wa yashfa'una indallahi, dan sesembahan-sesembahan ini bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Hadhihi aqidatul musyrikina, ini adalah akidahnya orang-orang musyrik yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwatal iman a'azzakumullah, jadi dua ayat yang mesti kita ingat, yang di mana ini adalah perkataan orang-orang musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka hanya menjadikan perantara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, yang tadi disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, yaitu yang di surat Az-Zumar, ayat yang ketiga. وَالَّذِينَ اتَّخُذُ مِنْ دُونِيَ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Yang orang-orang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka katakan, kami enggak menyembah mereka, melainkan hanya kami jadikan sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kami enggak menyembah mereka, maksud kami menyembah Allah melalui mereka, gitu maksudnya, begitu. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua yaitu yang tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, itu yang dalam surat Yunus ayat ke-18. Ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka menyembah yang selain Allah, yang tidak bisa mendatangkan madarat, manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka hanyalah sebagai pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Dua ayat ini diingat. Inilah hujjah, atau inilah alasan, inilah argumentasi yang digunakan oleh orang-orang musyrikin di masa Rasulullah SAW, tatkala diingatkan bahwa beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka berkata, kami enggak menyembah mereka kok. Kami bermaksud menyembah Allah lewat mereka. Karena mereka ini orang saleh, karena mereka ini wali, mereka inilah yang nanti mendekatkan diri kepada kami, ya. Sebab kalau lewat mereka maka akan segera dikabul hajat kami. Mereka juga nantilah yang akan memberikan pertolongan dan syafaat di sisi Allah, di hadapan Allah untuk kami. Perhatikan dua ayat ini. Renungkan dua ayat ini, ikhwatal iman, azzakumullah. Renungkan dan ulang-ulangi dua ayat ini. Perhatikan betul. Ya. Tadi, yang pertama, surat Az-Zumar, ayat yang ketiga. Dan yang kedua, surat apa? Yunus, ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala berkata, "Wa anta lamma tunaqishu al-ana quburiyan min al-quburiyyin." Wa anta, dan engkau lamma tunaqishu al-ana, ketika engkau berdiskusi sekarang, quburiyan min al-quburiyyin, kepada salah seorang yang menyembah kubur. Yaqulu, maka niscaya dia, ya salah seorang penyembah kubur ini, berkata, hadhil maqalata, dengan perkataan ini, sawa'an bisawa'in, sama persis perkataannya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan atau orang-orang musyrik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam terdahulu, yang tadi kita sudah ingatkan di dua tempat, setidaknya kita berusaha mengingatnya di dua tempat. Ya, surah Az-Zumar ayat ketiga, surah Yunus ayat yang ke-18, Yunus 18. Yaqulu, ya, penyembah kubur ini akan berkata, ana adri anna hadzal waliya aw hadha ar-rajul as-salih la yadhurru wa la yanfa'. Aku tahu anna hadha al-waliya, bahwa sesungguhnya wali ini, aw hadha ar-rajul as-salih, atau orang salih yang sudah wafat ini, la yadhurru wa la yanfa', tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa datangkan manfaat. Saya tahu, walakin huwa rajulun salihun, tetapi dia adalah orang salih. Wa uridu minhu syafa'ata li indallahi, dan saya inginkan dia menolong saya di sisi Allah agar supaya doa saya cepat terkabul. Dia nanti menolong saya di hadapan Allah agar doa saya cepat terkabul, agar hajat saya terpenuhi. Ini lewat dia, nanti dia yang menjadikan Allah segera mengabulkan permintaan-permintaan saya. Allah musta'an. Kalau saya minta langsung, saya ini apa? Saya kan banyak dosa, saya kan banyak maksiat. Ah, maka dengan kesalihannya orang ini, maka nanti Allah jadi cepat memenuhi hajat saya. Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat, permintaan, semuanya itu adalah hak Allah secara mutlak. Gak ada satupun yang bisa mempengaruhi Allah Rabbul Alamin, mengintervensi Allah Rabbul Alamin dalam hal mengabulkan hajat kita. Gak ada. Maka kemudian Asy-Syaikh hafizahullahu taala melanjutkan, wa syafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Dan syafaat itu ada yang hak, ada yang batil. Syafaat itu ya kita terjemahkan bebas ya, dia nanti yang merekomendasilah. Yang memberikan rekomendasi. Yang rekomendasi itu menolong kita, membantu kita. Itu ada yang hak, ada yang batil. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun sahihatun, syafa'at yang hak dan yang benar, hiya ma tawaffara fiha syaratani, yang terpenuhi dua syarat. Syafa'at yang hak, syafa'at yang benar harus memenuhi dua persyaratan. Ya, ma tawaffara fiha syaratani, harus dua syarat ini terpenuhi. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, an takuna biiznillahi, syarat yang pertama adalah dapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia dapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dari mana izin ada datang? Karena nanti izin, nanti setelah di akhirat nanti dapat izin syafaat, bukan sekarang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seluruh manusia yang sebelumnya mendatangi Nabi Allah Adam alaihi salam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam ajmain. Mereka semua tidak ada yang berani meminta. Mengapa mereka enggak berani meminta? Tidak dapat izin. Lalu kemudian manusia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin. Diberi izin untuk meminta izin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah diizinkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di bawah arasy, ya, menuju ke surga. Lalu kemudian dibukakan pintu surga, sujud di bawah arasy sampai hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahuinya. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan 7 hari, ya. Tapi 7 harinya tentu 1 hari tidak sama seperti sekarang, karena 1 hari nanti di akhirat itu 50.000 tahun, ya, 50.000 tahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau 7 hari berarti 350.000 tahun. Allahu Akbar, bersujud sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Lalu kemudian takallam yusma' minka, bicaralah maka akan didengar. Wa sal tu'tah, mintalah lantas kau akan diberi. Wa syfa' tusyafa', mintalah syafaat maka kau akan diberikan kewenangan syafaat. Lihat. Itu artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun enggak bisa langsung memberikan syafaat, harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatul kursi, man dzal ladzi yasyfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasyartu tsani, dan syarat yang kedua syafaat, ay yakuna al mashfu'u fihi, orang yang hendak diberikan syafaat, ya, min ahli tauhid, termasuk ahli tauhid. Ay min usatil muwahhidin, maksudnya adalah termasuk orang yang bermaksiat tetapi dia termasuk orang yang bertauhid. Dia buat maksiat selain kesyirikan. Jadi kalau orang itu berbuat kesyirikan, ya nggak bisa dapat syafaat. Orang itu berbuat kesyirikan, syirik akbar, dan dia belum bertobat dari syirik besarnya sampai dia wafatnya, na'udzubillah, nggak bisa mendapatkan syafaat yang seperti ini. فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ, apabila ada satu syarat saja tidak terpenuhi, مِنَ الشَّرْطَيْنِ, dari 2 syarat, tidak terpenuhi satu syarat dari 2 syarat ini, fasyafa'atu batilatun, maka syafaat batil. Ya, maka syafaatnya batilah, tertolak. Artinya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi idznihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridai. Ini surat Al-Anbiya ayat ke-28. Wahum usatul muwahhidina, yang dimaksud yang diberi syafaat itu adalah usatul muwahhidina, mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat tetapi mereka masih bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Ammal kufar wal musyrikuna, adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'ina, maka tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat, enggak bisa. Jadi misalnya ini ada orang, dia termasuk orang yang diberi hak diberikan untuk memberi syafaat. Tapi orang yang diberi syafaat adalah orang yang enggak terpenuhi persyaratannya, yang artinya dia adalah orang yang berbuat kesyirikan, maka enggak bisa. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan ayahnya pada hari kiamat. Lalu kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, ikuti saya. Ya. Akhirnya kemudian berpeganglah ayahnya Nabi Ibrahim AS dengan bagian belakang dari pakaian Nabi Ibrahim AS hendak menuju syurganya Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah, engkau janjikan aku bahwa engkau tidak akan hinakan aku. Maka kehinaan apa yang paling besar melainkan ketika ayahku dilemparkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Sungguhnya aku telah haramkan surga bagi orang kafir. Lalu dirubah rupa ayahnya Nabi Ibrahim tersebut, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa ini? Saya tidak mengenalnya. Lalu kemudian dilemparkan ayahnya ke dalam neraka dalam keadaan sudah dirubah rupanya sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengenalinya. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi syafaat pada saat itu. Tetapi yang hendak diberi syafaat yaitu ayahnya adalah orang yang tidak terpenuhi persyaratan. Allah tidak ridhai karena dia berbuat kesyirikan, kekufuran sampai wafatnya, sampai matinya. Gak bisa. Walaupun orang itu adalah orang yang diberi izin diberi syafaat, tapi yang diberi syafaat tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa. Maka ini Asy-Syaikh Shalih Fauzan jelaskan, adapun orang kafir, orang musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'. Ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'. Ya, tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman min hamim, ya teman dekat enggak ada. Wa la syafi' dan memberi syafaat yuta'u yang ditaati. Artinya yang ditaati itu yang diberikan kewenangan untuk membantunya, diberikan kebolehan untuk menolongnya, tidak ada. Surat Ghafir ayat ke 18. Fahaulai sami'u bisyafa'ati. Maka mereka mendengar syafa'at. Wala arafu ma'naha. Dan mereka tidak mengetahui makna syafa'at. Warahu yatlubunaha min haulai biduni idnillahi azza wa jal. Dan mereka meminta syafa'at itu ya kepada yang selain Allah, tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Bal talabuha, bahkan mereka meminta syafaat itu liman huwa musyrikun billahi. Kepada siapa? Atau kepada orang yang menyekutukan Allah. La tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Maka enggak bermanfaat baginya syafaat orang-orang yang beri syafaat. Faha'ulai yajhaluna, maka mereka ini tidak mengetahui atau tidak memahami, tidak mengetahui makna syafa'atil haqqati, makna syafa'at yang benar, wa syafa'atil batilati, dan makna syafa'at yang batil, mereka tidak mengetahuinya. Naam. Selanjutnya berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa dalilu syafa'ati, dan dalilnya syafa'at. Kalau tadi sebelumnya sudah disebutkan dalilul qurbah, dalil bahwa mereka hanya menjadikan berhala-berhala sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya, disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan mereka. Ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali hanya menjadi sarana agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, sekarang Asy-Syaikh mendatangkan dalil syafaat, yaitu bahwa mereka menyembah berhala-berhala itu berharap agar diberi syafaat nanti di hadapan Allah. Wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala, dan dalilnya syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Tadi kita sudah jelaskan ya bahwa ini argumentasi orang-orang musyrik terdahulu. Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu taala sebutkan di dua tempat. Yang pertama tadi Az-Zumar ayat yang ketiga, yang kedua pada surah Yunus ayat ke-18. Ini diingat-ingat. Ya, ini diingat-ingat, bahkan kalau perlu diulang-ulang dihafalkan agar supaya kita mengerti faham bagaimana hujjah atau argumentasi atau dengan bahasa lain syubhat-syubhat mereka, kerancuan-kerancuan mereka. Lalu Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala katakan, wasyafa'atu syafa'atani. Syafa'at itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun, yaitu syafa'at yang dinafikan. Atau bahasa lain, syafa'at yang ditiadakan. Wasyafa'atun muthbatatun, dan syafa'at yang ditetapkan. Artinya syafa'at yang sah, yang hak, yang muthbatah. Yang manfiyat tadi, yang dinafikan, itu yang batil. Fasyafa'atul manfiyatu, syafa'at yang dinafikan, ditiadakan, adalah makanat tutlabu min ghairillahi, yang diminta dari selain Allah. Syafa'at yang diminta dari selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Dalam hal yang tidak bisa dilakukan, melainkan hanya oleh Allah semata. Ini syafaat nggak boleh diminta kepada selain Allah. Minta syafaat kepada Rasulullah SAW, jadi nggak boleh dong. Ketika di dunia ini nggak boleh. Tidak diperkenankan. Minta syafaatnya hanya kepada Allah. Qulillahi syafaatu jami'a. Katakan bahwa syafaat seluruhnya milik Allah. Nanti ketika Nabi SAW diminta oleh manusia, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, ya, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, dari jalurnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW nanti datang minta izin dulu kepada Allah Rabbul Alamin. Allah izinkan baru Nabi SAW bisa memberi. Itu artinya bahwa Nabi SAW tidak bisa memberi syafaat tanpa dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Ya, jadi syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan adalah makanat tutlabu min ghairillah, yang diminta dari selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallahu, dalam hal yang tidak bisa dilakukan melainkan hanya oleh Allah semata. Waddalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudh dhalimun. Surat Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yawmun, sebelum datang suatu hari, la bay'un fihi, tidak ada jual beli pada hari tersebut, enggak ada tukar menukar. Wala khullatun, tidak ada kedekatan, hubungan kedekatan, kecintaan dengan siapapun enggak berpengaruh. Wala syafa'atun, dan juga tidak ada syafa'at pada hari itu, enggak ada, kecuali hanya dari siapa? Dari Allah. Dan hanya kepada yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wal kafiruna humudh dhalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, orang-orang kafir mereka yang berbuat kezaliman, orang-orang kafir, ya, orang musyrik juga masuk di dalamnya. Merekalah yang berbuat kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala pun firmankan yang di surah Luqman ayat ke-13, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan kezaliman yang besar. Al musyrikun zalimun, orang musyrik zalim, orang kafir juga mereka zalim. Ini syafa'ah yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Jadi tidak ada syafaat kecuali dari Allah, dan setelah Allah izinkan dan diberikan hanya kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'atul muthbatatu, dan syafaat yang ditetapkan, ini syafaat yang sah, syafaat yang benar, syafaat yang hak, hiya allati tutlabu min Allah, itu yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ati, orang yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu mukramun, dia diberi kemuliaan oleh Allah. Bisyafa'ati, dengan diperkenankan memberi syafaat. Wal masyfu'u lahu, dan yang diberi syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni, Ya. Yang apa? Diridhoi oleh Allah perkataannya dan perbuatannya setelah diizinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, berkata Syekh Shalih Fauzan, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laysat mutlaqatan. Syafaat itu ada syarat, ada batasan-batasannya, tidak mutlak. Fasyafa'atu syafa'atani. Maka syafaat itu ada dua macam. Yang pertama adalah syafa'atun nafahallahu jalla wa'ala. Syafaat yang dinafikan oleh Allah jalla wa'ala, ditiadakan. Wahiyya syafa'atu bighairi iznihi subhanahu wa ta'ala. Itu syafaat yang tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa'u ahadun indallahi, maka tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat nanti di sisi Allah, di hadapan Allah, illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah. Wa afdhalul khalqi, dan makhluk yang paling utama. Wa khatamun nabiyyina, dan penutup para nabi. Siapa itu? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, afdhalul khalqi, makhluk yang paling utama. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqifi, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberi syafaat li ahli al-mawqifi, kepada orang-orang yang sedang menunggu berdiri di mahsyar, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yakhirru sajidan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur bersujud baina yaday rabbih, di hadapan Rabb-nya Allah azza wa jalla, wa yad'uhu, dan berdoa kepada Allah. Wa yahmaduhu, dan memuji Allah. Wa yuthni alaihi, dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yazalu sajidan, dan terus sujud. Hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka, angkat kepala. Wa qul tusma, bicara, engkau didengar. Wa syfa' tushafa', minta syafaat, maka engkau akan diberikan kewenangan memberi syafaat. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan kisahnya secara ringkas. Fala yashfa'u illa ba'da al-idhni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَالشَّفَاءَةُ الْمُثْبَتَةُ. Kemudian Syekh Shalih Fauzan berkata, hafizahullahu ta'ala, ya tadi syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan. Tanpa ada izin, tidak bisa. وَالشَّفَاءَةُ الْمُثْبَتَةُ, dan syafaat yang ditetapkan, hanya syafaat yang hak. Yallati takunu li ahli tauhid, yaitu yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat tetapi dia masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal musyriku, maka orang musyrik, la tanfa'uhu syafa'atun, tidak bermanfaat baginya syafaat siapapun, tidak bisa. Walladhi yuqaddimu al qarabin lil qubur, yang memberikan persembahan lil kuburi, kepada kubur, wan nuzura, dan nazar lil kuburi, kepada kubur, hadha musyrikun, ini orang musyrik. La tanfa'uhu syafa'atu, tidak bermanfaat baginya syafa'at. Na'udzubillah. Wa khulasatul qawli, dan ringkasnya, ya, ringkasnya, anna syafa'atal manfiyyata, bahwa syafa'at yang dinafikan, yallati tutlabu bighairi idznillahi, yaitu yang diminta tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Au tutlabu li musyrikin, atau syafaat yang diminta bagi orang musyrik. Ya, diminta bagi orang musyrik. Nggak bisa, orang musyrik nggak diterima. Wasyafa'atul muthbatatu, syafaat yang ditetapkan, hiya allati takunu ba'da idnillah, yaitu yang setelah mendapat izin dari Allah, dan syafaat itu diberikan wali ahli tauhidi, kepada orang yang bertauhid, yang artinya dia berbuat maksiat, tapi dia masih ada tauhid pada dirinya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka pada kaidah yang kedua, pada kaidah yang dibawakan oleh Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Qa'idul Arba, itu ada dua hal penting yang harus kita fahami. Ada dua hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW, mereka menyembah selain Allah dalam rangka agar supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Namanya kurbah. Yang dalilnya tadi, yang di surat Az-Zumar ayat ketiga. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yang kedua, mereka yang menyembah selain Allah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW terdahulu, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan haula'i syufa'una indallah. Mereka yang memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meyakini hal itu atau mereka bermaksud bertujuan seperti itu. Maka di sini ada dua poin penting. Yaitu pertama, mereka memaksudkan adalah agar supaya mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka memaksudkan adalah agar yang mereka sembah selain Allah ini nanti memberikan pertolongan kepada mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba berusaha untuk tobak menerapkan, mengimplementasikan dua hal ini atau dua perkataan yang dikatakan oleh orang kafir, oleh orang musyrik ini. Kita beri ambil contoh misalnya Nasara. Kita ambil contoh ya An-Nasara. An-Nasara mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam, tapi yang mereka maksudkan adalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian mereka mengalami kerancuan. Ini yang pertama dulu. Qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang jadi ketika kami menyembah Isa alaihi salam adalah maksud kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa harus melalui Isa, nggak langsung kepada Allah? Karena mereka mulai berbeda-beda pandangan menjawab pertanyaan ini. Di antara mereka ada yang katakan bahwa, ya karena Isa adalah anaknya Allah. Isa adalah anaknya Allah. Ini di antara mereka yang mengatakan itu. Ya. Yang kedua, di antara jawaban mereka, bahwa Isa adalah Allah. Ya, Isa itu adalah Allah. Allah menitis pada Nabi Isa alaihissalam. Ini juga adalah kekufuran yang nyata. Zahir. Ya, kekufuran yang sangat jelas, sangat nyata. Jadi mereka mengatakan bahwa Isa anaknya Allah, padahal Allah tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah menjadikan anak. Alasan yang kedua atau alasan yang lain yang diajukan oleh orang Nasara, sebagian yang lain mengatakan, ya, Isa itulah Allah. Allah Subhanahu wa taala menitis pada diri Isa alaihi salam. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wa afiyah. Ini qurbah. Jadi yang kami maksudkan Allah, karena Isa adalah anaknya Allah, karena Isa adalah Allah, perwujudan Allah di dunia itu adalah Isa. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wa afiyah. Lalu kemudian syafa'ah. Syafa'ah. Mereka katakan tidak ada jalan keselamatan melainkan melalui Isa alaihi salam. Ini sama saja mereka memaknai atau mengatakan bahwa ya ini nanti yang menolong kita. Ini nanti yang menolong kita. Hanya lewat ini kita akan bisa ditolong. Isa telah menebus dosa-dosa kita. Isa alaihi salam sudah menebus semua kesalahan kita. Isa alaihi salamlah yang nanti menyelamatkan kita. Kita sudah dijamin lewat siapa? Lewat Isa alaihissalam. Lihat. Jadi kalau kita nutabbiq, kita menerapkan dua perkataan tadi yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Quraisy atau kufar Quraisy, ya apa? Qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kami menyembah, ini orang musyrik Quraisy, ketika kami menyembah Lata, Uzzahu, Balmanat, itu yang kami maksud, ya Allah. Ketika kami katakan wahai Lata, wahai Uzza, itu yang kami maksud Allah. Ketika kami sujud kepada Lata, Uzza, yang kami maksud Allah. Ini cuma sarana mendekatkan diri aja. Lihat. Yang kedua, syafa'ah. Yang kami maksud dengan meminta kepada Lata, Uzza, Hubbal, Manat, ini adalah kami maksudkan agar mereka nanti menolong kami di hadapan Allah. Allahu Akbar. Maka oleh karena itulah, orang-orang musyrik ini, Quraisy ini, mereka jalan keselamatannya, mereka jadi banyak. Karena nanti setiap kabilah punya berhala masing-masing yang menjadi panutan mereka atau menjadi harapan mereka, syafaat. Mereka berbeda-beda. Kalau orang Nasara satu, itu Isa alaihissalam. Pintunya hanya satu. Tidak ada pintu lain selain pintu Isa, kata mereka, orang Nasara. Tapi orang musyrik Quraisy bisa Lata, bisa Uzza, bisa Hubbal, bisa Manat, sesuai dengan ya kabilah mereka. Mengagungkan yang mana? Tapi ujung-ujungnya, muara-muaranya, kalau kita perhatikan, ini sebagaimana telah dijelaskan oleh As-Salaf, ya, seperti sahabat Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma, bahwa Uzza itu tadinya ada Lata itu tadinya adalah orang saleh yang kemudian dibuatkan patungnya. Nah, An-Nasara Isa alaihissalam dibuatkan patungnya juga disembah. Lata tadinya orang saleh dibuatkan patungnya lalu kemudian disembah. Lihat. Itulah mengapa para ulama katakan kesyirikan itu hakikatnya itu sama saja walaupun itu diperuntukkan untuk yang orang yang berbeda. Yang satu diberikan kepada Uzza, yang satu diberikan kepada Isa, yang Yahudi diberikan kepada Uzair, tetapi haqa'iquhum, hakikatnya mereka sama. Hakikat mereka sama. Baik, kita berpindah lagi. Kita berpindah kasus lagi. Sebagian orang, dia berdoa kepada orang salih. Menyebut nama orang salih. Misalnya contoh, ya Syekh Abdul Qadir. Setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir, dia panggil, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami. Ya. Na'udzubillah. Hada syirkun akbar. Ini syirik besar. Yuh. Yang kami maksud ini Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Syekh Abdul Qadir. Kami sebut Syekh Abdul Qadir. Ini hanya dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah. Apa bedanya dengan dua contoh sebelumnya yang tadi sudah disebutkan? Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Apa bedanya dengan dua contoh yang tadi kita sudah sebutkan di awal mula? An-Nasara, mungkin kita jauh lebih bisa memahami ya, kalau An-Nasara, musyrikul Arab atau musyrik Quraisy, lalu kemudian ini sebagian orang lagi. Apa bedanya dengan dua yang sebelumnya kita sudah sebut? Ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami. Loh, Anda kok mintanya sama Syekh Abdul Qadir? Enggak. Kami sebut Syekh Abdul Qadir. Ini maksudnya ya Allah. Yang kami maksudkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami inginkan adalah Allah. Tujuan kami kepada Allah. Lalu kenapa Anda sebutnya Syekh Abdul Qadir? Ya, karena ini orang saleh. Ya, dia mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz. Ya. Lalu kemudian, alasan yang kedua, karena orang saleh, karena beliau ini orang saleh, nanti beliaulah yang akan merekomendasikan kita di hadapan Allah. Menolong kita di hadapan Allah. Dan ini telah nyata terjadi, khotul iman. Sampai ada satu Allah Akbar, satu kisah khurafat, kisah khayalan, kisah mitos yang tidak berdasar dengan kebenaran, sampai ada yang bercerita di mimbar, bahkan videonya disebarkan. Na'udzubillah, dia berkata begini. Ada orang ketika ditanya di dalam kubur, man rabbuka, dijawab Syekh Abdul Qadir. Wa man nabiyuka وما دينuka ومن نبيuka, dijawab Syekh Abdul Qadir. Sampai akhirnya kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kok jawabannya Syekh Abdul Qadir semua, kata dia. Ya, singkat cerita, saya tidak ingat detail-detailnya, singkat cerita dia katakan bahwa itu adalah Syekh Abdul Qadir, lalu kemudian datang memberikan pertolongan kepada dia, adalah pengikutku, yang lalu kemudian Allah perkenankan. Ini yang tadi disebut oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah, ini syafaat yang dipersangkakan oleh sebagian orang, inilah syafaat yang batilah, inilah syafaat yang keliru lagi salah, inilah syafaat yang menghantarkan orang kepada kesyirikan karena orang keliru dalam memahami makna syafaat. Allah musta'an. Sehingga seakan-akan urusan akhirat selesai ketika kita menggantungkan urusan kita kepada Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, dan tentu beliau rahimahullahu ta'ala berlepas diri dari semuanya ini. Seakan-akan semua urusan kita selesai, tuntas, beres ketika kita mengharapkan atau menggantungkan hal itu kepada Syekh Abdul Qadir atau kepada orang saleh yang lainnya. Allah musta'an. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Setiap ada masalah, kesulitan, akhirnya datangnya kemana? Allah Akbar, ke kubur. Belum lagi dibumbui dengan hadis yang palsu, ya. Idza ayyatkumul umur fa'alaikum bil kubur. La ilaha illallah. Apabila kalian dalam keadaan kesulitan, maka datangilah kubur-kubur. Hal ini hadis palsu. Hadis palsu, maudhu. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi dua poin penting yang perlu kita pahami dalam kaidah ini. Pertama, qurbah. Yang kedua adalah apa? Asy-syafa'ah. Nah, ada satu istilah lagi kita ingin jelaskan juga yang orang jadi keliru dalam memahaminya, yaitu wasilah. Ya, jadi makna qurbah yang disebutkan di dalam ayat surat Az-Zumar ayat ketiga tadi seringkali disamarkan lagi dengan istilah wasilah. Hari ini dengan istilah wasilah. Betul, wasilah itu adalah qurbah. Makna wasilah adalah qurbah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maknanya betul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah, artinya yang mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa wasilah ini ada tiga macam. Ada wasilah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Tawassul atau wasilah menjadikan saran untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disyariatkan. Berdoa dengan menyebut nama Allah, Asma'il Husna, nama-nama yang paling indah. Dengan menyebut sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya. Ya, jadi, ini masyru'ah, disyariatkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal salih kita, masyru'. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada melalui atau minta didoakan oleh orang salih yang masih hidup, yang kita minta kepada dia agar dia mendoakan kita. Ada masyru', ini disyariatkan. Tapi meminta kepada orang salih yang sudah wafat, ya tadi contohnya, Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami, bantu kami. Ini syirkun akbar, syirik besar. Ya, syirik besar. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Tidak diperkenankan. Begitu juga memanggil dari kejauhan. Memanggil dari kejauhan yang gaib dan sudah wafat lagi. Seperti ya, orang Indonesia. Ya, ini bukan di depan kubur Syekh Abdul Qadir, tidak. Jauh-jauh, ya Syekh Abdul Qadir, tolong kami. Ini kan memanggil. Ya, memanggil yahtif dia. Yang sudah wafat, yang gaib. Seakan-akan dia mendengar, seakan-akan dia tahu hajat kita. Hada syirkun akbar. Ya, ini adalah merupakan syirik yang besar. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Naam. Bagaimana apabila seseorang meminta kepada orang yang sudah wafat agar mendoakan dirinya? Kalau dia meminta itu di depan kuburnya, ini adalah merupakan wasilah bid'iyah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Syirik kecil. Tapi kalau dia meminta kepada orang yang sudah wafat agar mendoakan dia, itu apa namanya? dia tidak di depan kuburnya, jauh-jauh dia panggil-panggil. Ini namanya tadi yahtif. Jadi seolah-olah dia mengetahui hajat kita, mengetahui kebutuhan kita, maka ini jelas adalah syirkul akbar. Ya, syirik besar. Jadi meminta kepada orang ini agar mendoakan kita. Mendoakan, doakan saya. Ya. Ini bid'ah ya tadi. Wasilah yang bid'ah yang bisa menghantarkan kepada, karena dia udah enggak bisa lagi berdoa. Idza mata ibnu adama inqata 'amaluhu. Apabila anak Adam wafat, putus amalnya. Dia nggak bisa lagi berdoa. Tapi kita minta untuk berdoa kepada Allah. Nggak bisa dia. Kalau itu kita lakukan di depan kuburnya. Tapi kalau kita memanggil-manggil dari kejauhan, seakan-akan dia mendengar, seakan-akan dia mengetahui hal gaib, ada syirkun akbar. Ini syirik besar. Nggak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, adapun mendatangi kubur murni untuk berziarah kubur, mengingat kematian, hada masyru', ini disyariatkan. Yang ini apa? Disyariatkan. Tetapi ziarah kubur untuk berdoa kepada Allah di kubur itu, ini adalah dosa besar. Tadi berkenaan dengan diperbolehkan. Masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang Yahud dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kalau dia meminta kepada Allah melalui penghuni kubur, wahai penghuni kubur, wahai syekh, tolonglah kami. Tapi yang dia maksudkan Allah, hadza syirkun akbar. Ini syirik besar. La ilaha illallah. Ya, jadi sekarang ini dibikin rancu, kesyirikan itu dibikin rancu dengan beberapa istilah-istilah ini tadi yang kita sudah sebutkan. Pertama tadi qurbah. Syafa'ah. Tawassul dan wasilah. Lalu kemudian ziarah. Ini lihat. Dibikin rancu. Dengan istilah-istilah ini. Loh, ini kan ziarah. Loh, siapa yang melarang ziarah? Tidak ada yang melarang ziarah. Tetapi tatkala dia meminta kepada penunggu kubur. Atau tadi dia minta kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan penunggu kubur ini. Nah, ini bid'ah. Yang lebih kuat, wallahu a'lam, ini bid'ah. Bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Atau bahkan, ya Allah, dengan walimu yang salih ini, tolonglah kami. Allahu Akbar. Dia berdoa kepada Allah dengan tawassul dengan zat al-amwat, zat orang yang mati. Itu syirkun akbar. Ya. Atau bahkan sudah enggak ada lagi nyebut Allahnya, sudah enggak ada. Langsung dia sebut, wahai penghuni kubur, tolonglah kami. Nah, ketika ditanya, loh, kok penghuni kubur? Ya, maksudnya Allah. Ada syirkun akbar. Seperti sebagian orang yang mengucapkan, ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wahai para hamba-hamba Allah, wahai para wali-wali Allah, tolonglah kami. Aghithuna, tolonglah kami. Li ajlillah. Agar supaya kita, karena Allah, tolong kami karena Allah. Jadi minta tolong ya kepada amwat. Al-istighathatu bil amwat. Minta pertolongan kepada orang sudah mati. Allah. Ini sudah bukan lagi apa namanya tawassul atau wasilah, bukan, ini sudah syirku billah, syirkul akbar. Waliyadzu billah. Wa nasallallahu alaihi wa sallam. Ya, tadi kita sudah katakan bahwa kalau ziarah kubur hanya untuk mengingat kematian, ya masyru', ya disyariatkan. Tetapi yang terjadi adalah na'udzubillah sebagiannya sekarang ini seringkali dia keliru dalam melakukan atau mempraktikkan ziarah kubur, ya ziarah kubur. Nah, maka ziarah kubur ini perlu dijelaskan tata caranya. Ziarah kubur itu apa sih? Ziarah kubur itu Anda datang dalam rangka mengingat kematian, dan kuburnya pun kubur siapapun, nggak harus mesti kubur tertentu, kuburnya Syekhullah, kuburan umum kaum muslimin, pekuburan umum kaum muslimin. Karena memang dalam rangka mengingat kematian, kan nggak perlu kubur khusus, kuburnya si fulan, kuburnya si fulan, nggak. Kubur secara umum, kubur di pekuburan kaum muslimin. Makanya kemudian kaum muslimin dianjurkan untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, di pekuburan kaum muslimin. Tidak dikhususkan kubur tertentu, harus kuburnya Syekh fulan. Apalagi kemudian dia menziarahi kubur disertai dengan melakukan perjalanan yang jauh, syaddur rihal. Ini masuk ke dalam larangan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warakallahu fikum wa fikum barakallah. Bagaimana cara memahami adanya keterangan menjelaskan satu hari di akhirat sebanding 1000 tahun di dunia, keterangan yang mengatakan 50 ribu tahun, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, waktunya panjangnya. Ya, waktunya panjangnya. Jadi, kalau menurut ilmu kita yang terbatas, karena itu yang kita tahu, ya satu hari itu panjangnya 24 jam menurut ilmu kita. Ya, satu hari 24 jam. Nah, lalu kemudian ketika nanti di akhirat, satu hari itu lamanya menurut sesuai dengan perhitungan dunia 50 ribu tahun. Bagaimana cara memahaminya? Itu tadi, lamanya hari itu 50 ribu tahun. Kalau mungkin Anda masih sulit memahami, ya panjang satu hari, lamanya mataharinya tidak terbenam-terbenam selama 50 ribu tahun. Siang terus satu hari itu. 50 ribu tahun begitu terus. Kenapa mesti bingung? Toh, ketika nanti menjelang hari kiamat, ya menjelang hari kiamat, Dajjal keluar satu hari yang pertama seperti satu tahun. Jadi, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Ya. Lalu kemudian hari yang kedua seperti satu pekan. Satu bulan. 15 hari siang, 15 hari malam. Jadi, 15 hari siang terus. Hari yang selanjutnya sepanjang satu pekan. Hari yang selanjutnya baru seperti hari-hari biasa. Makanya para sahabat tanya, terus sholat kita gimana Rasul? Ketika satu harinya itu satu tahun. Lamanya satu tahun, satu harinya. Gimana sholatnya? Apa sholatnya cuma lima? Enggak, dikira-kira sholatnya. Tetap, ya sholat terus. Jadi enggak terus, wah ini satu tahun berarti sholatnya cuma lima kali. Padahal mataharinya ada selama 15 hari. Maka diperkira-kirakan sholatnya. Ya, dikira-kirakan sholatnya. Itu maksudnya maknanya. Ya panjangnya. Ya panjangnya, lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, termasuk dalam hal pembahasan kitakah ketika kaum muslimin yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburnya? Kalau dia meminta, jadi gini, perhatikan ikhwatul iman. Dia memintanya kepada siapa? Kalau dia mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, tolonglah kami. Wahai Nabi, bantulah kami. Hadza syirkun akbar. Kalau redaksinya seperti itu. Meminta kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza syirkun akbar. Syirik besar. Jadi, maka yang perlu kita pahami ini lafaznya dia, redaksinya dia seperti apa. Kalau dia mintanya kepada kubur Nabi, wahai Nabi tolonglah kami, wahai Nabi bantulah kami. Hadza syirkun akbar. Ya. Wa ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah aghithna, hadza syirkun akbar. Kalau dia meminta kepada Allah menghadap kubur Nabi atau di kubur Nabi, ini dosa besar. Yang dilarang tadi, takhudu kubur anbiya'i masajid. Menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah, tempat berdoa. Dia enggak minta kepada Nabi, tidak. Ya Rasulullah tidak, tapi ya Allah tolonglah kami, tapi di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maka perlu dibedakan ya antara yang satu dengan yang lain. Mana yang lebih tepat dari keterangan di akhirat 1000 tahun atau 50 ribu tahun? Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan, jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabb-mu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Lalu kemudian di ayat yang lain fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sanah. Pada hari yang panjangnya 50000 tahun. Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir katakan ini 1000 tahun sebelum hari kiamat. Satu harinya 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamanya panjangnya. Sebelum kiamat, ya lamanya satu hari itu 1000 tahun. Setelah kiamat, 50 ribu tahun. Itu penjelasannya Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir terkait dengan hal ini. Nah, jadi ikhwatul iman, a'azzakumullah, ini terkait tadi masalah. Jadi perlu kita fahami betul. Istilah-istilah biar kita jelas. Tawassul dan wasilah, qurbah, syafa'ah, termasuk istighatsah. Ya. Jadi kalau orang beristighatsah kepada Nabi SAW setelah wafatnya, syirkun akbar. ya Rasulullah aghithni, itu baik di depan kubur Rasul atau tidak di depan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong aku, tolong aku. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan. Ketika orang-orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighatsah ya dari orang munafik yang sering menyakiti mereka, lalu kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beristighatsah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan masih hidup kan bisa mendoakan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka, mengajarkan mereka innama yustaghatsu billah. Ya, yang dimintai pertolongan, yang dimintai pertolongan istighatsah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi mendidik kepada umat agar beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika beliau masih hidup ya beliau sallallahu alaihi bisa mendoakan, bisa. Dan boleh tentunya secara syar'i, tetapi mendidik umat agar tidak mengandalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya manusia akan wafat juga. Maka diingatkan, istighatsah kepada Allah. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.